Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah wa ba'd. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat Nabi. Siapa yang akan menyebutkan keutamaan sujud? Baik, halo. Yang pertama, Rasulullah SAW akan mengenali umatnya selain daripada wudu juga daripada sujud mereka. Kedua, bahwa Allah tidak akan mengazab umatnya, Allah tidak akan mengazab manusia yang masuk neraka, yaitu anggota sujudnya. Allah tidak membakar anggota sujud daripada hamba-hambanya yang sujud kepadanya. Itu aja. Baik, coba ulang yang pertama apa? Allah Rasulullah mengenali umatnya selain daripada tanda wudhu mereka juga dengan tanda sujud mereka. Kedua, bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan membakar daripada hamba-hambanya yang sujud, yaitu anggota sujud mereka. Baik, yang lainnya. Siapa yang akan menyebutkan keutamaan sujud? Tadi disebutkan oleh Al Hendra bahwasanya Rasulullah SAW akan mengenali umatnya nanti di hari kiamat dengan akan mengenali umatnya, yaitu dengan dan cahaya yang ada pada anggota wudhunya, yang pada dan yang ada pada anggota wudhu dan bekas sujud. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau enam orang yang enam sujud di dunianya, ya, melakukan sujud di dunianya, maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Bekas sujudnya tidak akan dibakar oleh neraka. Nah, tapi apa hukum sujud di atas tikar ataupun di atas enam atau di atas karpet ataupun alas? Boleh, boleh saja, ya, boleh. Bagaimana Rasulullah SAW kalau bangkit dari sujud? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit dari sujud? Beliau ketika bangkit dari sujud seraya bertakbir, kemudian mengangkat tangan, kadang-kadang mengangkat tangannya. Kemudian ketika beliau duduk di antara dua sujud itu, beliau membentangkan kaki kirinya kemudian duduk di atasnya. Setelah itu menegakkan kaki kanan serta menghadapkan jari jemari kaki kanan menghadap kiblat. Oh iya. Rasulullah SAW apabila bangkit dari sujud bertakbir dan kadang-kadang mengangkat dengan takbir beserta takbir ini mengangkat kedua tangannya. Nah, kadang-kadang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini bangkit dari sujud. Nah, kemudian duduk, ya, duduk iftirash, duduk dengan menghamparkan kaki kiri, nah, menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari jemari kaki kanan ke arah kiblat. Baik. Kita lanjutkan. Qala syekh rahimallahu taala wujubul itminani baina sajdataini. Wajib tuma'nina di antara dua sujud. Wajib tuma'nina di antara dua sujud. Qala syekh rahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi wa amara bidzalika al-musiya salatuhu wa qala lahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalika. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa tuma'nina sehingga kembali semua atau seluruh tulang itu kepada posisinya. Rasulullah SAW senantiasa tuma'nina di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud sehingga kembali tulang-tulang itu kepada posisinya, dan memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang sholatnya keliru seraya berkata kepadanya, tidaklah sempurna sholat seseorang di antara kalian sehingga mengerjakan atau melakukan yang demikian. Wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanjangkan duduk di antara dua sujud, yutiluha, hanya kembali duduk di antara sujud sehingga hampir-hampir sama dengan sujudnya. Hampir-hampir sama dengan sujudnya. Wahyanan yamkuts hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Dan kadang-kadang Nabi tinggal lama sekali, yamkuts, ya, tinggal lama. Hatta yaqulal qa'il, sehingga orang mengatakan qad nasiya, Nabi telah lupa. Nah, karena terlalu lama duduknya, duduk di antara sujud, sampai enam orang menyangka Nabi telah lupa kalau sedang sholat. Nah, tapi ini menunjukkan enam tuma'ninah, menunjukkan tuma'ninah ataupun tenang di dalam duduk di antara dua sujud tersebut. Baik. Al-adhkaru baina sajdataini. Zikir-zikir di antara dua sujud. Zikir-zikir di antara dua sujud. Itu zikir enam duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fi hadhil jilsa Allahumma wa fi lafdin rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan pada duduk ini, duduk di antara dua sujud, Allahumma, di dalam lafaz yang lain dengan Robbi gfirli. Ya, kadang mengucapnya Allahumma gfirli, kadang mengucapkannya Robbi gfirli. Ya. Ya, kadang mengucapkannya Allahumma gfirli, kadang Robbi gfirli. Ya. Warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wadarotan yakul Rabbi gfirli igfirli. Kadang-kadang Nabi mengatakan atau mengucapkan dalam duduk di antara dua sujud, Robig Firli, Ig Firli, dua kali, Robig Firli, Ig Firli. Wa kana yaquluhuma fi sholatil lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kedua doa ini atau kedua zikir ini dalam sholat malam. Dalam sholat malam. Anam. Lalu bagaimana ketika dalam sholat wajib ataupun sholat siang ataupun sholat sunnah yang lainnya, membaca apa? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wala yanfi dhalika masru'iyatu hadhil awrad fil fard li'adami wujudil fard bainahu wa bainan nafl. Ya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan tidak menafikan yang demikian disyariatkannya zikir-zikir ini pada sholat wajib, karena tidak adanya li'adami wujudil farq, tidak adanya perbedaan di antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi zikir ini juga diucapkan di dalam sholat wajib, ya, juga di enam dilakukan dalam sholat wajib enam. Taib, karena tidak ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, sehingga ada dalil yang menghususkan ataupun yang menyebutkan. Ya. Nah, ya, apabila tidak ada yang menghususkan, maka enam dalil ataupun enam suatu syarat yang turun pada atau tentang sholat sunnah, maka juga itu disyaratkan dalam sholat wajib, dan demikian sebaliknya. Ya. Apa yang diturunkan dalam sholat wajib, maka itu juga berlaku untuk sholat sunnah. Nah, kecuali kalau ada dalil yang menghususkan, kecuali kalau ada dalil yang menghususkan bahwa hal tersebut untuk sholat tertentu misalkan. Ya, nah, thayyib. Tsumma kana yukabbir wa yasjud as-sajdata tsaniyata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan sujud yang kedua. Wa amara bidzalika al-musia salatuhu fa qala lahu ba'da an amarahu bil itminan baina sajdataini kama sabaq. Thumma taqul Allahu akbar. Thumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka. Thumma af'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan sujud itu sujud yang kedua, dan memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang salatnya keliru, seraya berkata kepadanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya dengan tumakninah di antara dua sujud sebagaimana sudah berlalu. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian kamu ucapkan, ya, perintah Nabi kepada orang yang, kepada sahabat yang sholatnya keliru. Nah, kemudian kamu ucapkan Allahu Akbar. Kemudian kamu sujud sehingga tenang persendian tulang-tulangmu. Mafasil, nah, persendian tulang-tulang. Nah, sehingga tenang persendian tulang-tulangmu. Kemudian kerjakan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Pada sholatmu keseluruhan. Nah, jadi apa yang dikerjakan, ya, dari enam berdiri, ya, dari berdiri enam membaca Al-Fatihah, surat, kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya sampai sujud yang kedua, kerjakan seperti itu di dalam sholatmu secara keseluruhan, ya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u yadaihi ma hadza takbir ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini, nam ahyanan, kadang-kadang. Yani ketika mau sujud yang kedua, nam takbir, nam mengangkat tangan kemudian sujud. Ya. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam nam mengangkat kedua tangan bersama takbir ini ketika mau sujud. Baik. Wa kana yasna'u fi hadhi sajdah وَكَانَ يَسْنَوْ فِي هَذِي سَجْدَةِ مِثْلَ مَا سُنَعَ فِي الْأُولَى. Dan Nabi SAW melakukan pada sujud ini, yaitu sujud yang kedua, semisal apa yang dilakukan pada sujud yang pertama. Ya, enam, sifat tangan, sifat kaki, ya, enam, punggung, demikian juga zikirnya. Enam, sama. ثُمَّ يَرْفَوْ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَأَمَرَ بِذَلِكَ الْمُسِيَ صَلَاتُهُ فَقَالَ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِسَجْدَةِ ثَانِيَةٍ كَمَا مَرَّ. summa rafa summa yarfa ra'sahu fa yukabbir wa qala lahu summa sna dzalika fi kulli raq'atin wa sajdatin fa idza fa'alta dzalika faqad tammat salatuka wa in angkosta minhu syai'an angkosot min salatika wa angkosta min salatika wa kana yarfa'u yadayhi ahyana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat pada sujud ini, itu sujud yang kedua, semisal apa yang diperbuat pada sujud yang pertama, kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir, ya, dan memerintahkan yang demikian kepada orang yang salatnya keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya setelah Nabi memerintahkan enam orang tersebut dengan sujud yang kedua sebagaimana sudah berlalu, kemudian angkatlah, kemudian Nabi mengangkat kepalanya kemudian bertakbir seraya berkata Nabi SAW kepadanya, yaitu pada sahabat tersebut, kemudian perbuatlah summa isna, ya, summa isna, kemudian perbuatlah atau lakukanlah yang demikian pada setiap rokaat dan sujud, pada setiap rakaat dan sujud. Ya. Maka apabila kamu melakukan yang demikian, maka sungguh telah sempurna salatmu. Dan jika kamu mengurangi darinya sesuatu, maka kamu telah mengurangi dari salatmu. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Nah. Baik. Sekarang bab yang baru. Jil 1 al-istirahat. Duduk istirahat. Jadi pada dasarnya sujud yang kedua, ya, sama dengan sujud yang pertama, baik kaifiah, ya, sifatnya, tata caranya maupun zikirnya, ya, sama dengan sujud yang pertama. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu admin ila mawdihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak dalam keadaan duduk, yastawi qa'idan, tegak dalam keadaan duduk di atas kakinya yang kiri, di atas kaki yang kiri, itu duduk di atas kaki yang kiri, dan dalam keadaan tegak ataupun lurus, sehingga kembali seluruh tulangnya ke posisinya. Nah, ya, duduk istirahat ini sifatnya sama dengan duduk di antara dua sujud, ya. Bukan ika, ya, bukan ika, tapi duduk iftirosh, duduk iftirosh. Nah. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala di bawah, setelah menyebutkan perawi hadis ini, Al-Bukhari wa Abu Dawud, wa hadzal julus ya'rifu 'indal fuqaha bi jilsatil istirahah. Nah, dan duduk ini, nah, di kalangan fuqaha dikenal dengan duduk istirahat. Atau yu'rafu indal fuqaha bi jilsatil istiraha. Dikenal di kalangan fuqaha dengan duduk istirahat. Wa qad qala bihi Asy-Syafi'i wa an Ahmad nahwahu. Dan nam mengatakan hal ini, yaitu berpendapatkan hal ini, yaitu Imam Syafi'i, dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad yang semisalnya. Baik. Bab yang berikutnya al-i'timadu al-yadaini fi nuhud ila ar-rak'ati. Berapa sampai? Tidak terlalu banyak ya. Cuma ini pada sujud yang kedua, duduk. Tiga terlewat. Kemarin sudah? Belum. Baik. Al-ik'a'u, balik lagi ya. Sebelum bab yang tadi dibaca. Al-ik'a'u baina sajdataini. Ik'a' baina sajdataini. Duduk ik'a' di antara dua sujud. Wa kana ahyanan yaqa yantasibu ala akibaihi wa sudur qadamaihi. Dan kadang-kadang Nabi SAW melakukan ik'a di antara dua sujud, di antara dua sujud, itu duduk di antara dua sujud. Ik'a itu menegakkan kedua tumitnya dan punggung kakinya dan punggung kedua kakinya. Jadi duduk di antara dua sujud itu ada dua macam. Yang pertama iftirosh. Iftirosh itu duduk membentangkan atau menghamparkan kaki kiri kemudian duduk di atasnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ik'a. Ik'a yaitu menegakkan kedua kaki atau duduk di atas kedua tumit dengan kakinya ditegakkan. Dengan kedua kaki ditegakkan. Ik'a yang diperbolehkan macam ini. Ya, ditegakkan kedua kakinya, benar duduk di atas tumitnya. Ya, ini dilakukan di antara dua sujud saja, duduk di antara dua sujud. Kanan, bukan tasawuf atau yang lainnya. Yang pertama, istirosh. Ya. Yang kedua, ik'a. Duduk. Nah. Jadi, yang pertama ini iftirosh, ya, duduk di antara dua sujud, duduk ada di dalam kaki kirinya dihamparkan, kemudian duduk di atasnya, kemudian kaki kanan ditegakkan, jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Dan kemudian yang kedua dari ik'a ditegakkan kedua kakinya duduk di atas kedua tumit. Ya, nah, baik. Tapi kita lanjut satu pasal lagi. Al-i'timadu 'alal yadaini fi nuhud ila raq'ati. Bertumpu di atas kedua tangan ketika bangkit menuju rakaat berikutnya. Al-i'timad bertumpu 'alal yadain di atas kedua tangan fi nuhud ketika bangkit ya, ketika bangkit ila rokaati menuju rokaat berikutnya. Qala syarahimullah ta'ala thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhadu mu'tamidan alal ardi ila rokaati tsaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangkit. Yang hadu bangkit, ya, dalam keadaan bertumpu di atas tanah, di atas bumi, ya, menuju rokat yang kedua. Wa kana ya'jinu fi sholati ya'tamidu ala yadaihi idza qoma. Dan Nabi SAW melakukan ajin dalam sholat yaitu bertumpu di atas kedua tangan apabila mau berdiri atau mau bangkit. enak. Jadi Nabi SAW melakukan ajin di dalam sholat. Ajin ini yaitu ya'tamidu ala yadaihi idza qoma, bertumpu di atas kedua tangannya apabila bangkit. Ya, bangkit dan menuju rokat yang berikutnya. Jadi dalam masalah ini juga bangkit dari apa menuju rokat yang berikutnya, ya, terjadi khilaf di kalangan ulama, ya, sama ketika mau turun untuk sujud. Ya, ya ada yang mendahulukan bertumpu pada kedua tangan, ada yang mengatakan bertumpu pada kedua lutut. Ya, ketika bangkit, sekarang kita duduk istirahat, ya. Mau bangkit ke sujud ke rokat yang berikutnya, ada yang mengatakan seperti Syekh Albani sini, bertumpu pada kedua tangan. Tangan dan baru bangkit. Ya. Kemudian baru bangkit. Ada yang mengatakan bertumpu pada lutut. Ya, bertumpu pada lutut, dia langsung bangkit. Nah, ada yang berpendapat, seperti Syekh Al-Bani di sini, yaitu bertumpu pada kedua tangan, ya, dan baru bangkit. Sifat yang kedua atau pendapat yang kedua itu bertumpu pada kedua lutut. Karena baik. Nah, kemudian sini kata ajin di sini apa? Bertumpu di atas kedua tangan. Nah, ada mengatakan dan tangannya itu terbuka, ajin itu pada asalnya adalah apa? Membuat adonan roti. Jadi kepalkan tangannya. Ya. Jika apa namanya? Mengatakan yaitu apa dikepalkan tangannya ya, ketika bangkit itu. Ya. Ketika bangkit dikepalkan tangannya. Ya. Nah, buat palungku ya. Apa dong? Matam biasa terbuka. Nah, menimbang. Yang penting di situ katanya apa? Bersandar di atas kedua tangan. Bertumpu di atas kedua tangan. Ya, nah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza nahadha fi raq'ati ats-tsaniyah istaftaha bi alhamdulillah walam yaskut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila bangkit pada rokat yang kedua, Nabi memulai rokat yang kedua dengan alhamdulillahirabbil alhamdulillah dan tidak diam. Maksudnya tidak diam, tidak seperti pada rokat yang pertama. Pada rokat yang pertama setelah takbiratul ihram, Nabi diam sebentar baru memulai alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sedangkan pada rokat yang kedua Nabi tidak diam, yakni tidak ada antara takbir dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah. Setelah takbir bangkit dan kemudian langsung membaca Al-Fatihah. Ya. Nah. Wa kana yasna'u fi hadhihi raq'ati mithla ma yasna'u fil ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat pada rokat ini, yaitu rokat yang kedua, semisal apa yang diperbuat pada rokat yang pertama. Illa annahu kana yaj'aluha aqsar minal ula kama sabaq. Hanya saja bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rokat yang kedua lebih pendek, aqsar lebih pendek dari rokat yang pertama sebagaimana sudah berlalu. Nah. Jadi pada rokat yang kedua dan apa yang dilakukan padanya sama dengan pada rokat yang pertama, ya, membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan kemudian takbir untuk ruku, kemudian bangkit dari ruku, dan kemudian sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Enam sama, hanya saja rokat yang kedua lebih pendek enam daripada rokat yang pertama. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Iya, nah, doanya hanya itu saja, yang warid. Yang warid hanya dua ini saja, Allah. La ika hanya untuk duduk di antara dua sujud. Ika hanya untuk di antara dua sujud. Kalau untuk tasyahud awal, iftirash, iftirash. Perpindahan misalnya dari sujud bangkit ke duduk di antara dua sujud, apakah ketika pergerakan bangkit itu kita bertakbir atau setelah duduk di antara dua sujud baru bertakbir? Karena yang maksudnya bagaimana? Misalnya bangkit langsung takbir atau setelah dia duduk di antara dua sujud baru dia bertakbir? Walam sama saya takbir intikol, ya takbir intikol, takbir perpindahan sujud itu. Nah, apakah dilakukan bersamaan dengan gerakan perpindahan rukun ataukah setelah? Nah, berpindah pada rukun yang berikutnya, nah sama saja. So tidak mengapa. Ya misalkan, ya, sujud yang pertama, ya, Allahu Akbar. Atau misalkan sujud yang pertama duduk Allahu Akbar. Tidak mengapa. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.